Zaki Tato. Berlalu dan masa lalu kan terus menjauh. Ingat saat sedikit senyuman awali langkah setiap ikatan. Begitu banyaknya perbedaan menyatu dan takkan ku lupakan. Dan di sini ku ada untukmu. Rasakan sudah yakin untukku kau berikan. Ingat saat sedikit senyuman awali langkah sebuah ikatan. Begitu banyaknya perbedaan menyatu dan takkan ku lupakan. Dan di sini ku ada. Pergi tuh kembali tanpa.